Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kita kali ini kita bisa kembali hadir dalam majelis ilmu tempat ini. Masih melanjutkan tentang kitab Lamdul Manthur sampai bab yang ke-55. Bab tentang kaifa yakunu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Bab bagaimana caranya melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kita telah masuk pada poin ke-744. Minan nas man yuridu an ya'mura wa yanha imma bilisanihi wa imma biyadihi mutlaqan. Di antara manusia ada yang ingin melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, ingin memerintah dan ingin melarang dengan lisannya atau juga dengan tangannya secara mutlak. Min ghairi fikhin, tanpa didasari dengan ilmu. Wala hilmin, dan tanpa didasari dengan ketelitian. Wala sabrin, dan tanpa didasari dengan kesabaran. Wala nadara fi ma yasluhu min dalik wa ma la yasluhu, dan juga tanpa melihat hal-hal yang maslahat dan hal-hal yang tidak maslahat, tanpa memperhatikan mana yang maslahat dan mana yang tidak maslahat. Yang penting memerintahkan dan melarang. Wa ma yuqdaru alaihi wa ma la yaqdaru alaihi, dan tanpa memperhatikan hal-hal apa sajakah yang dia mampu dan apa sajakah yang tidak dia mampu. Tidak memperhatikan ini, tidak memperhatikan hal apa saja yang dia mampu dan hal apa sajakah yang dia tidak mampu. Fa ya'ti bil amri wan nahyi, maka dia pun memerintah serta melarang. Mu'taqidan annahu muti'un lillahi wal rasulihi, dalam keadaan dia meyakini bahwa dia sedang menjalani ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya, padahal dia sedang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Wa huwa mu'tadin fi hududihi, padahal dia sedang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini banyak terjadi, orang-orang yang serampangan dalam amar ma'ruf dan dalam nahi mungkar. Dia merasa sedang beribadah, dia merasa sedang menjalani ketaatan kepada Allah dengan menjalani amar ma'ruf dan menjalani nahi mungkar. Tetapi hakikatnya mereka sedang melanggar ajaran Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan Rasulnya. Bagaimana kita kaum muslimin? Amar ma'ruf dan nahi mungkar itu ibadah. Tetapi ketika tidak sesuai dengan bimbingannya Rasul, maka itu menjadi maksiat. Menjadi apa? Maksiat. Contohnya siapa? Kita baca ucapan Syekhul Islam Taimiyah. contoh. Kama nasaba kathiru min alil bidai wal ahwa nafsuhu lil amri wal nahi. Sebagaimana hal ini terjadi pada ahlul bid'ah. Dan terjadi pada ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Dia menyangka dirinya menegakkan amar ma'ruf dan menyangka dirinya mencegah dari yang mungkar, padahal dia sedang bermaksiat kepada Allah. Qal khawariji wa ghairihim, seperti kaum khawarij dan selain mereka. Mimman ghalata fi ma atahu Allah min al-amri wan nahy wal jihad wa ghairi dhalik wa kana fasadu a'dhamu min salahihi. Seperti halnya kaum khawarij dan yang semisal mereka, dari kalangan-kalangan orang-orang yang salah, ghalata, berbuat salah, berbuat menyimpang dalam pelaksanaan amar ma'ruf dan nahi mungkar dan dalam pelaksanaan jihad. Mereka menyangka sedang beribadah, tetapi akibatnya keburukan lebih besar yang mereka lakukan daripada kemaslahatannya. Hadirin kaum muslimin rahimani war jami'an, antum perhatikan ke sini. Amar ma'ruf dan nahi mungkar itu bagian dari ibadah. Bahkan Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik manusia yang dikeluarkan oleh Allah bagi manusia. Apa sifatnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari. Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, sehingga mereka mendapatkan terpredikat sebagai apa? Sebaik-baik manusia. Karena ayat ini berkaitan dengan mereka, mereka para sahabat Nabi. Ya Allah keluarkan sebagai kaum terbaik di kalangan umat manusia. Yang mereka lakukan, memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Perhatikan di sini kaum muslimin. Amar ma'ruf dan nahi mungkar itu ibadah. Ketika kapan itu ibadah? Ketika dilakukan sesuai dengan yang disyariatkan. Ibadah dilakukan tidak sesuai dengan yang disyariatkan, itu akan menyebabkan ekstrim ghulu. Maka ketika ibadah itu dilakukan dengan ghulu, itu tidak sebagai ibadah, tetapi sikap berlebih-lebihan yang dilarang dalam agama, menjadikan haram dan sesat perbuatan itu. Atau ketika sebuah ibadah tidak dilakukan sesuai yang diperintahkan, amar ma'ruf nahi mungkar tidak dilaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan, tidak sesuai dengan yang disyariatkan dalam pelaksanaannya, maka menimbulkan madharat lebih besar daripada kemaslahatannya. Maka di saat itu berarti bukan ibadah. Bisa dipahami? Ya. Lah, yang sedang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam kalimat beliau ini adalah mereka-mereka yang semangat dalam al-amru wan nahyu, semangat dalam dakwah, semangat dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, semangat dalam memperjuangkan Islam, tetapi tanpa fikih, tanpa ilmu yang mendalam, tanpa sabar, tanpa kejelian, tanpa menimbang-menimbang mana yang maslahat dan mana yang madharat, dan tanpa melihat apakah dia mampu ataukah dia tidak mampu. Sing penting amar ma'ruf dan yang penting nahi mungkar. Tidak dibaca situasinya bagaimana, tidak dilihat maslahatnya bagaimana, tidak. Sing penting pokoknya semangat amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini kaum muslimin pelakunya menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kemaslahatannya. Bisa jadi dia memerintahkan kepada yang mungkar dan dia mencegah dari hal yang ma'ruf, memerintahkan kepada yang bid'ah, bahkan melarang dari yang sunnah. Bisa, karena apa? Dia tidak punya ilmu. Ini dia. Akhirnya terjadilah kekacauan demi kekacauan. Seorang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, dia menyangka sedang beribadah, hakikatnya membunuh para sahabat Nabi. Berbangga mereka karena merasa itu sedang ibadah, padahal tindakan mereka dimurkai oleh Allah, tindakan mereka dibenci oleh Rasulullah SAW, tindakan mereka dikutuk. Tetapi pelakunya menyangka sedang jihad. Ini terjadi ketika kapan? Ketika mereka melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar tanpa ilmu. Ketika mereka melakukan jihad tanpa ilmu, maka yang mereka lakukan keburukan, bukan kemaslahatan. Kemungkaran, bukan kesolihan. Yang mereka lakukan malah justru melanggar ajaran Allah, bukan mentaati Allah. Menyelisihi Nabi, bukan sesuai dengan Nabi. Ini akibat amar ma'ruf dan nahi mungkar tanpa bimbingan ilmu yang syar'i. Karena itu kita jangan tertipu dengan slogan-slogan amar ma'ruf nahi mungkar, slogan-slogan pembelaan terhadap Islam, slogan-slogan untuk memperjuangkan Islam. Jangan kita tertipu. Bagaimana cara dilaksanakan itu semuanya? Apakah amar ma'ruf yang dikerjakan, yang digembor-gemborkan oleh mereka sesuai dengan bimbingan Nabi? Apakah nahi mungkar yang mereka gembar-gemborkan sesuai dengan bimbingan Nabi? Apakah perjuangan yang mereka tawarkan sesuai dengan arahan Nabi? Apakah jihad yang mereka proklamirkan sesuai dengan Nabi? Jangan tertipu dengan slogan-slogan itu, karena betapa banyak orang yang menyuarakan amar ma'ruf tetapi dia sesungguhnya amar mungkar, dan betapa banyak orang yang nahi mungkar katanya tetapi hakikatnya mereka menahi ma'ruf, melarang dari yang ma'ruf. Ini dia. Bisa dipahami hadirin? Ya. Seorang tokoh misalnya di negeri kita, tanpa saya sebut namanya, dia menampakkan dirinya sebagai pejuang Islam, pembela Islam, tetapi dia membenci tauhid yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan dia berakidah akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan dia beramal dengan amalan sufi. Sisi mana pembelaan dia kepada Islam ketika tauhid yang rububiyah, uluhiyah, asma sifat diingkari olehnya, dan dia membenarkan tauhid rububiyah yang diyakini oleh mereka-mereka Asy'ariyah dan salah dalam perihal asma sifat? Sisi mana yang dia perjuangkan? Bukankah dengan salahnya dia dalam akidah berarti dia salah dalam hal perjuangannya? Demikian pula dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar yang ditegakkan olehnya, yang menimbulkan fobi umat Islam kepada Islam sendiri karena mereka menampilkan kekerasan dalam melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar sehingga membuat orang benci kepada Islam, seakan-akan Islam ini bukan agama yang rahmah. Apakah itu bagian dari Islam? Nanti akan kita bacakan keterangan dari beliau selanjutnya. Bagaimanakah seharusnya dalam beramar ma'ruf dan nahi mungkar? Kalau tidak bisa merubah dari yang mungkar menjadi yang baik, bahkan akan timbul kemungkaran yang lebih besar. Misal umpamanya, dulu tidak ada yang namanya tempat mesum mendapatkan penjagaan dari pihak pemerintah setempat. Tidak ada lokalisasi yang dijaga oleh aparat-aparat yang berwenang. Sekarang gara-gara tindakan mereka yang semena-mena, ya, hilang di waktu itu kemungkaran, tetapi yang berikutnya muncul kemungkaran dengan backing yang lebih besar. Dan mereka aman dalam melakukan kemungkaran itu selama di lokalisasi yang diselenggarakan. Apakah kemudian hilang lokalisasi? Apakah kemudian hilang prostitusi? Apakah kemudian hilangnya seperti itu? Bahkan dilindungi dan mendapatkan hak asasi sebagai wanita tunasusila atau yang lainnya. Siapa yang mengganggu mereka, mereka akan berhadapan dengan pihak-pihak tertentu. Jadilah Islam tercoreng gara-gara perbuatan mereka. Dan yang membela perzinaan bermuncul-muncul dibikin undang-undang tersendiri bahkan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini diakibatkan tidak memiliki hilm, ketelitian, ya, tidak memiliki as-sabru, kesabaran dalam menahi mungkar. Kesimpulan dari poin kita ini adalah peringatan dari jangan kita menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar tanpa ilmu. Karena bisa jadi kita merasa sedang beribadah kepada Allah dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu, tatkala tanpa ilmu, ternyata hakikatnya dia sedang menentang Allah dan menyelisihi Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan beliau contohkan di sini. Mudah-mudahan ada waktu sampai ke sana. Nabi tidak mau membunuh Musailamah al-Kazzab atau Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul tokoh munafik, tetapi Rasulullah tidak mau membunuhnya. Padahal beliau sangat bisa sekali untuk membunuh orang ini. Pasukannya kuat. Beliau seorang pemimpin negara, seorang rasul. Omongannya didengar dan ditaati. Tetapi ketika Abdullah bin Ubay bin Salul menampakkan dirinya dia sebagai sahabat Muhammad alaihissalatu wassalam, dan jikalau Rasulullah memerintahkan untuk membunuhnya, maka akan ada madharat yang besar, yaitu tuduhan Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Berarti Muhammad melakukan dosa pembunuhan. Ini madharat yang lebih besar daripada keberadaan munafik di waktu itu, Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Rasulullah tidak melakukan pencegahan dalam wujud membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, dikarenakan akan mengkhawatirkan timbulnya madharat yang besar setelah dilakukan hal tersebut. Karena ini munafik. Munafik itu susah untuk diketahui. Hanya beberapa orang yang bisa tahu ini munafik. Orang lain tetap menyangka dia adalah Muslim. Abdullah bin Ubay bin Salul Muslim bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu mereka menampakkan secara lahiriah sebagai umatnya Muhammad alaihi salatu wasallam. Sehingga Nabi tidak membunuhnya karena apa? Beliau memiliki ilmu bagaimana cara menerapkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Waqala, berkata juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab yang sama, yaitu kitab Risalah fil Amri Ma'ruf wa Nahi Munkar, halaman ke-23. Lalu mengatakan, fa innal amra wan nahya wa in kana mutadamminan لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته. لو ما أتكلم sesungguhnya memerintah dan melarang yakni menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar, wa in kana mutadamminan, walaupun menghasilkan maslahat dan bisa menghilangkan madharat, tetapi harus dilihat fil ma'arid lahu, hal-hal apa yang akan timbul setelahnya dari kemadharatan-kemadharatan yang ada. Koma, begitu aja. Untuk perhatikan ini sendiri dulu. Kita mau menjalani amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kita mampu, wahai kaum muslimin, melakukan itu. Amar ma'ruf kita bisa. Dan menimbulkan sebuah kemaslahatan. Ada sisi positif. Pengaruh baiknya ada. Berhenti kemungkaran itu. Dan manusia menjadi tahu yang benar apa. Ya. Ada sisi apanya? Maslahat. Ya berhasil, ada sisi berhasilnya. Dan juga ada sisi maslahat yang lainnya, mencegah dari kemungkaran. Ada itu maslahatnya. Tetapi ya kaum muslimin, Syekhul Islam Taimiyah tetap mengatakan, yundur fil ma'aridillah. Coba lihat dampak-dampak yang akan muncul dari dilaksanakannya amar ma'ruf dan nahi mungkar itu bagaimana? Dampak-dampaknya bagaimana? Fa in kana alladhi yafutu min al-masalih aw yahsulu min al-mafasid akthar lam yakun ma'muran bihi. Antum tulis sambungannya. Jikalau kemaslahatan yang lebih besar malah hilang, atau kemafsadahan, kemadharatan, kerusakan yang lebih besar yang akan muncul, lam yakun ma'muran bihi, maka hal itu tidak diperintahkan untuk kita amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bal yakunu muharraman, bahkan di waktu itu menjadi satu hal yang haram. Idza kanat mafsadatuhu akthar min maslahatihi, apabila mafsadahnya madaratnya lebih banyak daripada kemaslahatannya. Misalnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita hendak mencegah orang dari sebuah kemungkaran. Apa contohnya? Seperti tadi ada perjudian, ada miras, ada pelacuran, ada kemaksiatan, musik-musik. Kita membawa pasukan dengan bambu, kayu, besi, dan yang lainnya. Bubarkan. Ada sisi maslahat. Mandek, Pak. Berhenti. Kenapa enggak berhenti? Wong dirusak. Mandek. Orangnya kacau balau, tunggang-nganggang, lari, dikejar-kejar. Maslahatnya di waktu itu, kemungkaran itu berhenti. Hah? Tetapi hal berikutnya Anda ditangkapi sama yang berwenang. Kena pasal menganiaya orang. Terkena pasal karena apa? Membubarkan sesuatu kegiatan yang ada izinnya dari pemerintah setempat. Wow, banyak pasal yang dikenakan kepadamu. Yang paling besar pasalnya adalah Islam anarkis, Islam radikalis. Ini besar, wahai muslimin. Madharatnya lebih besar muncul daripada kemaslahatannya cuma sekedar mubarakan tok. Ngisuk ana maning sing luwih gedhe maning, Pak. Kemarin baru sekup paling lurah. Besok kecamatan, besok kabupaten, besok lebih lagi besar lagi. Kamunya gigi jari di penjara. Mana maslahatnya yang kamu lakukan? Kamunya kena pasal memukul orang. Kamunya kena pasal membuat apa resah. Perbuatannya tidak menyenangkan. Dalam keadaan kamu seakan-akan membawa Islam. Membawa panji-panji Islam. Bendera la ilaha illallah. Atau bersorban atau yang lainnya. Orang akan menonton. Wuh, Islam kayak elek banget kayak. Maka nentek jadi Islam aja kemenen. Ngerti kemenen, Pak? Jadi wong Islam sing biasa-biasa bae, Islam Nusantara. Aja sing kaya-kaya-kaya-kaya. Akhirnya dipukul, kromo disamakan, semua yang pakai jubah yang berjenggot semuanya disamakan radikalis. Islam garis keras. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana maslahat yang kamu dapati? Hah? Mana? Maslahat yang kamu gemar-gemborkan ini dalam rangka meninggikan kalimat Allah, bahkan kalimat Allah direndahkan oleh banyak pihak, dan bahkan sekarang ini kemaksiatan malah justru mendapatkan backing, mendapatkan perundang-undangan. Kalau mereka mengadakan maksiat dan ada perizinan lengkap, maka tidak boleh satupun yang menyentuhnya. Semakin kuat mereka. Karaoke-karaoke, diskotik-diskotik, ketika mereka menyandangi izin, sudah tidak bisa diapa-apakan. Ini semakin kuat kemungkaran. Madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya. Bisa dipahami hadirin? Dalam teks yang seperti ini. Oh iya. Jazakallahu khair. Dalam teks yang seperti ini, kaum muslimin, dilarang kita melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bahkan haram, karena akan menimbulkan madarat yang lebih besar. Bisa dipahami hadirin? Ini semuanya antum harus ingat-ingat. Karena kadang pula kita di keluarga kita sekup kecil. Keluarga atau bertetangga atau RT satu lingkup. Kita hendak amar ma'ruf. atau hendak nahi mungkar. Misal mamanya kita hendak nahi mungkar berupa apa? Musbil. Ada orang musbil. Dia ngaji juga enggak, salatnya juga kadang kala, kamu sudah tuduhkan ma asfala minal ijari minal kabin fa finnar. Kain apapun yang melebihi dari mata kaki, maka dia dimasukkan ke dalam neraka, jenengan penduduk neraka. Langsung jebret seperti itu. Dalam keadaan dia tidak paham dosa musbil itu dosa apa, panganan apa, ya gawenan ngendi gue musbil. Tidak mudeng dia. Dan kalau diberitahukan hadis ini pun tidak masuk. Loh masa gara-gara kur katok kedawan setitik lebunan neraka jeres apalah. Kadang orang enggak mau menerima. Nek berzina nyolong lah mlebu neraka, bener. Lugurnya nutupi mata kaki tok mlebu neraka. Belum nyampe. Apalagi kamu sebagai umpamanya ya, langsung ngambil gunting diketok. Ya, ge katok mutek ketoki. Di waktu itu kamu berhasil. Berhasil apa pak? Ngetok katok. Dalam hati orang itu marah-marah. Naik pitam. Dan akan tersebar kemana-mana. Wong orang. Orang patut. Salafi panjen ora patut. Aduh. Orang benci terhadap sunnah. Gara-gara tingkah lakumu yang tidak pas. Ini dia. Sehingga orang membenci sunnah Nabi dikarenakan kesalahan kita dalam mendakwahkannya. Dakwah itu berisi amar ma'ruf dan nahi mungkar. Banyak waikum muslimin. Kisah-kisah teman-teman kita yang pertama-tama dia ngaji semangat. Ya semangat. Orang tuanya tidak tahu apa-apa. Didumai. Rika nek ora manut aku, Rika mlebu neraka. Loh, dening kok bocah sarut temen, mbok bocah manut wong tua. Ki malah wong tua kudu manut bocah. Sing ngajari kon kaiki sapa jane ustade ya? Dilabrak ustade nang omah. Kamu ngajari anakku kurang ajar. Ada apa, Pak? Iya, saya ini dikatakan ahlunar. Waduh, repot. Ya. Ketika semangat harus dibarengi dengan ilmu. Bagaimana amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang berikutnya. Masih ada waktu. Beliau mengatakan. Pada poin yang ke-747. Adapun poin yang 400, 746. Kita lewati karena panjang. Beliau mengatakan wa fil fa'ilil wahidi wa ta'ifatil wahidati yu'maru bima'rufiha wa yunha 'an munkariha bihaitsu la yatadamman al amra bima'rufin fawata ma'rufin akbar min fawatu ma'rufin akbar min ahusulu munkarin fawqahu ولا يتضمن نهي المنكر حصول ما هو أنكر من أو فوات معروف أرجح من. Ini hampir sama tapi berbeda redaksi. Perhatikan. Wa fil fa'il wahid, misal pada per individu manusia. Kita mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar per individu. Teman, saudara, kakak, adik, ya, tetangga, person. Wa taifatul wahidah atau pada sebuah kelompok, pada sebuah taifah, satu kelompok, organisasi atau lembaga atau perkumpulan, kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka aturan mainnya adalah yu'maru bima'rufiha. Diperintahkan kepada hal-hal yang baik. sesuai syar'i. Wa yunha an munkariha, dan dicegah dari kemungkarannya. Ada seorang, namanya orang beda-beda keilmuannya, perhatikan itu. Beda-beda perwatakannya, beda-beda pembawaannya, beda-beda keilmuannya. Antum bicara dengan ikhwan yang biasa ngaji, yang sudah biasa taklim, sudah biasa ternasihati, kamu bisa berbicara dengan dalil dan bisa sedikit keras kepada dia dengan mengatakan tegas, ini perbuatan yang menyimpang akhi. Di situ terdapat syubhatnya ini, saya jelaskan sama kamu. Dia terdidik, maka dia bisa menerima nasihat yang seperti itu. Tetapi kalau orang yang belum terdidik, maka cara mendakwahinya pun berbeda sesuai dengan kondisinya orang tersebut. Bisa dipahami hadirin? Pada bab-bab berikutnya akan ada satu pembahasan, laisa kullu haqqin yuqal, tidak semua kebenaran itu disampaikan dalam satu waktu. Seperti tadi ya ikhwan, tentang dosa musbil. Dosa musbil termasuk dosa kabair, dosa besar, karena disebut dengan ancaman nar. Tetapi tidaklah semua kebenaran disampaikan dalam satu waktu. Anda menyampaikan mana yang lebih penting didahulukan dulu. Apa yang sekiranya bisa membuat orang ini senang terhadap sunnah. Basyiru wala tunafiru, bikin dia gembira dengan sunnah, dan jangan engkau bikin dia lari dari sunnah. Ya, walaupun dia masih musbil, untuk kali ini biar dulu, jangan disentuh. Kamu bicara terlebih dahulu tentang adanya kehidupan sepeninggal kita, di sana ada surga, di sana ada neraka. Kamu pengen surga apa neraka? Surga. Nah, sudah ada modal. Ini orang ingin baik berarti. Tapi nek diomongi pengen surga apa neraka, pak men neraka baiklah. Lagi angel pak. Setelannya lebih angel maning ya wong. Kongslet sih pak. Hah? Nah, kok njeluk neraka, wangel gitu dandanane. Tapi kalau sudah dia, saya kepengen ke surga. Tinggal kamu hati-hati pelan-pelan mengarahkan kepada jalan Allah yang baik, yang lurus. Berikan pemahaman jalan ke surga itu enggak mungkin dengan cara kita sendiri-sendiri. Ada Rasul kok, berarti harus mentaati Rasul. Mulai paham terus sampai akhirnya musbil itu dosa. Enggak usah kamu ngomong apa-apa, dia sudah motong sendiri. Tak. Ya. Aku kurung nang taklim jere musbil haram. Coba terang nak, mengaku apa itu musbil. Baru antum kasih tahu ilmunya, dia kemudian melaksanakan dengan legowo dan berterima kasih kepadamu dengan sebab kamu memberitahukan tentang dosanya isbal. Coba kalau ini dikedepankan dulu waktu pertama, wajan seperan-seperan musbil tok. Yang terjadi apa? Jauh dari sunnah, heran dengan perbuatanmu sendiri, tidak simpatik dengan salafi, dan kemudian dia memilih jalannya ahlul maksiat dan hawa nafsu. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kita baca keterangan dari beliau. Qala syaikh, beliau mengatakan, بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فهو معروف أكثر من. Memerintahkan kepada hal yang baik, ya, memerintahkan kepada hal yang ma'ruf, ini pun harus dipertimbangkan jangan sampai ketika engkau memerintahkan kepada hal yang ma'ruf, akan hilang kebaikan yang lebih besar. Akan hilang kebaikan yang lebih besar. Contohnya tadi, engkau memerintahkan kepada seorang untuk jangan isbal. Ini perintah yang baik. Ini perbuatan yang mungkar sesuai syar'i. Tetapi ketika kamu menjalani ini, kebaikan yang lebih besar hilang, yakni tidak cinta dia terhadap sunnah, fobi dia dengan dakwah sunnah ini, malah dia lari dari dakwah sunnah ini. Diakibatkan apa? Karena perbuatanmu yang salah. Au husuli mungkarin fawqahu, atau dengan kamu menjalani amar ma'ruf, berbicara yang ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, yang akan timbul adalah kemungkaran yang lebih besar. Ya, kamu memerintahkan pada sesuatu yang baik, tapi berakibat kemungkaran yang lebih besar. Maka yang seperti ini juga tidak boleh dilaksanakan. Contoh misal bagi kaum muslimin, hadis wa kullu bid'atin dhalalatun, dan semua bid'ah itu sesat. Di beberapa tempat, kalau mukaddimah ta'lim kita dengan innal hamdalillah dan ditutup dengan wa kullu bid'atin dhalalah, wong wis kesudisit, Pak. Urung krungu ta'lime kesudisit. Sebab mukaddimahnya menggunakan kalimat bid'ah-bid'ah. Ya sudah, kita mukaddimah dengan yang lainnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wasmin wa malatu Allah, yang lainnya. Gak apa-apa. Hah? Kenapa? Karena kalau kita tiba-tiba dalam materi penyampaian, hadirin padahal bapak-bapak yang awam, orang-orang yang umum yang jarang ta'lim, bahkan tidak pernah mengenyam ta'lim kita, kuantum langsung bicara tentang bid'ah-bid'ah dan bid'ah. Betul, memang yang kamu peringatkan adalah hal yang mungkar. Itu termasuk syariat Nabi, mengingkari hal yang bid'ah. Tetapi ketika kamu berbicara di hadapan manusia yang belum siap menerima materi itu, maka yang akan timbul adalah apa? Kebencian terhadap dakwah, muncul kemungkaran yang lebih besar, yaitu kebencian mereka terhadap dakwah sunnah, sebelum sampai kepada mereka ilmu yang lebih penting. Belum sampai kepada mereka ilmu, itu sudah dibikin panas dulu sama kamu. Ternyata kamu dai yang senang manas-manasi. Ya jangan jadi dai, Pak, jadi tukang kompor bae. Ya? Panas. Dai itu lihat tata cara berdakwah. Mana yang menimbulkan maslahat, dan jangan sampai menimbulkan madharat. Sampai sini bisa difahami hadirin? Bukan berarti kita mencela. Oh, berarti kita enggak boleh bicara bid'ah-bid'ah ya. Oh, bukan. Salah paham kamu. Bicara masalah bid'ah itu termasuk bagian dari syariat Islam. Tetapi ketika Anda berdakwah bukan pada tempat yang kau membicarakan hal itu, akan menimbulkan salah paham. Di sini paham ya hadirin? Ya. Kesalah paham itu mengakibatkan orang benci terhadap ajaranmu yang akan kamu sampaikan. Hadza huwa ikhwan rahimani orang jami'an. Jangan sampai salah. Saya melihat kemungkaran, saya akan nahi mungkar. Sebentar dulu. Apakah kamu mampu? Apakah akan timbul maslahat yang lebih besar? Ataukah akan timbul madarat yang lebih besar? Ataukah akan ini pertimbangan? Baru kemudian kamu laksanakan nahi mungkar itu jika kamu memang mampu. Antum lagi menghadiri barang gawe umpamanya, ya, hajatan familinya antum, pakde umpamanya. Mune pakde ni, ada musiknya, ada macam-macam. Kamu datang langsung disebraki kabel-kabelnya, Pak. Ya, sementara ini berhenti musiknya, Pak. Engkau kabelnya putus gara-gara kamu. Tapi mungkar yang lebih besar kok dicekel, dibandak, kis gemblung apa ya? Repot urusannya, Pak. Ana wong kondangan malah nyebraki kabel. Siapa sih ke anu sing jenggoten ya, akhirnya langsung belarah-belarah, Pak, keduane. Ini tidak pas. Nahi mungkar yang menyebabkan mungkar lebih besar. Enggak pas. Tapi itu mungkar, betul itu mungkar. Ketika kamu tidak bisa mengingkari dengan tangan, jangan lakukan. Dengan lisan enggak mampu, jangan lakukan. Yang kamu mampu dengan hatimu. Kamu benci itu, jangan kamu dengarkan. Kamu terpaksa datang situ. Atau kalau seandainya kamu bisa datang paginya atau sorenya, atau tidak datang kemudian kapan datang minta maaf. Ini dia komisinya. Semuanya harus dipertimbangkan. Bicara sunnah bid'ah juga dipertimbangkan. Ya. Ini masih berapa? 5 menit lagi. Ya. Ana punya pengalaman ya, ikhwan. Tanpa diduga ada kesalahan. Tanpa dinyangka. Diminta suatu hari ngisi di satu masjid pada maghrib sampai isya. Awam nas, masjid umum, bapak-bapak, ibu-ibu. Di tempat itu ada beberapa orang yang memang sudah tidak suka dengan kita karena dia membenci dakwah salafi. Intinya seperti itu. Tapi kita diminta oleh salah satu di antara takmir untuk menyampaikan ilmu. Ya sudah, kita sanggupi. Kita sanggupi datang situ ngisi taklim antara maghrib dengan isya. Materi yang saya angkat adalah kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dan kecilnya kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita inginkan adalah apa? Kita mari bersama-sama menghambakan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Itu yang kita inginkan. Hadisnya panjang, Pak. Di antara lafadznya, ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wa ya hamba-hambaku, semua kalian sesat kecuali seorang yang aku berikan petunjuk padanya, maka mintalah petunjuk kepadaku, aku akan berikan petunjuk kepadanya. Hadis qudsi. Hadis yang panjang. Yang inti dari riwayat ini atau lafaz ini adalah Allah itu maha mutlak dalam memegang hidayah. Karena itu mintalah hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna dia waqa muslimin. Ya. Ternyata ada satu di antara mereka yang mengambil kesempatan dan mengatakan, Pak Ustaz, apakah berarti kami ini selama ini sesat apa? Padahal kami sholat jamaah, kami ini sesat apa? Kenapa tadi Pak Ustaz mengatakan semua kalian sesat? Kecuali yang aku berikan petunjuk padanya. Maka mintalah petunjuk kepadaku. Saya kan lagi meriwayatkan hadis, Pak. Tetapi bisa diambil oleh dia untuk menyerang dakwah kita dan membuat benci hadirin kepada kita. Oh, berarti dewek-dewek sesat ya kan, biyen ya. Padahal wis sholat pira-pira pasti sesat ya. Wah, akhirnya orang pada terprovokasi oleh dia dan akhirnya itu yang pertama kali dan itu yang terakhir kali. Allahu Akbar. Sudah sedemikian urut yang saya bisa, tidak serampangan dengan dalil yang kuat, tetapi qaddara ma syaa fa'al, ada celah untuk seorang itu memanfaatkannya. Yakni dituduh kita menyesatkan hadirin. Ini dia. Saya baru mikir, wala jan pinter temen ge bocah ya. Bisa memutarbalikkan keadaan. Yang seperti ini masih bisa dipakai. Apalagi kalau kita betul-betul malah yang salah. Amuradul bakdawah. Kita yang salah materi. Bahaya. Sehingga namanya da'i harus memang memiliki sifat-sifat orang yang bisa membaca situasi. Tidak semua kebaikan disampaikan dalam satu waktu. Amar ma'ruf dan nahi mungkar harus dikerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.